Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Yang terakhir kita belajar adalah hadith-hadith tentang penyamakan kulit bangkai. Dan telah selesai. Kita ingin mengambil kesimpulan murojaah, kesimpulannya sebagai pegangan, bahwa kulit bangkai bagian dari bangkai yang najis dan bisa disucikan dengan cara penyamakan. Bagaimana cara menyamak? Pertama, menggunakan apa? Bahan-bahan yang bisa menarik keluar kotoran dari kulit bangkai. Seperti dalam hadis, sejenis tumbuhan yang disebutkan pada hadis oleh Nabi SAW, korob atau kulit delima, batu tawas atau obat-obatan yang berfungsi untuk itu. Setelah itu, setelah ditarik keluar kotorannya dengan bahan-bahan itu, wajib dicuci dengan air. Dengan itu jadi suci. Tetapi statusnya tetap bangkai. Oleh karena itu, meskipun bisa dimanfaatkan untuk manfaat apa saja, baik hal-hal yang kering maupun yang lembab, yang basah, jadi kantong air, wadah air, bejana air sekalipun boleh, tetapi karena statusnya tetap bangkai, ya, maka tetap tidak boleh dimakan, ya, sebagaimana pada hadits Ibn Abbas, muttafaqun alaih, innama haruma akluha, hanyalah sesungguhnya yang haram dimakan. Adapun dimanfaatkan selain dimakan boleh. Kemudian yang terbaik dan paling hati-hati, ya, yang terbaik dari segi dalil dan lebih hati-hati dalam hal amalan, yaitu pendapat, ya, yang mengatakan bahwa kulit bangkai yang bisa disucikan dengan penyamakan hanyalah kulit dari bangkai hewan yang halal dimakan dengan penyembelihan. Ya, yang halal dimakan dengan penyembelihan seperti sapi, kerbau, ya, kambing dan yang lainnya, ya, yang halal dimakan dengan penyembelihan. Ketika hewan-hewan itu jadi bangkai, kulitnya bisa disucikan dengan penyamakan, karena penyamakan kedudukannya dalam hal mensucikan, menyucikan kulit bangkai seperti penyembelihan hewan itu ketika hidup untuk bisa dihalalkan dimakan dengan penyembelihan, berdasarkan hadith Salamah ibn al-Muhaddiq dan hadith Aisyah, hadith Salamah ibn al-Muhaddiq, hadith yang disebutkan dalam Bulughul Maram, dan syahid penguat hadith itu yaitu hadith Aisyah, yaitu zakatuha dibaguha, penyembelihannya adalah penyamakannya. Artinya, ya, kedudukan penyembelihan hewan itu untuk bisa dimakan dengan cara disembelih, kedudukannya sama dengan penyamakannya untuk bisa dimanfaatkan kulitnya, kulit bangkainya dengan cara disamak. Adapun hewan yang haram dimakan, biawak, ular, ya, macan, singa dan semisalnya, yang tidak bisa dimakan, haram dimakan, ya, walaupun disembelih, jadi penyembelihan tidak bisa menghalalkannya, maka penyamakan pun tidak bisa mensucikan kulitnya. Jelas? Paham ya? Ini kesimpulannya. Baik. Sekarang kita lanjut hadis berikutnya. Hadis Abi Tha'labah, ya. Naam. Kata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar rahimahullah, wa'an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qal, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, bi ardi qaumin, ahli kitab, bi ardi, berada di suatu belahan bumi, wilayah, ya, kaum, satu kaum ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, kami tinggal di negeri kaum yang tergolong ahli kitab, begitu. Afanakulu fi aniyatihim, afanakulu fi aniyatihim, apakah nakulu, afanakulu, apakah kami boleh makan? Hamzanya istifham, pertanyaan. Apakah kami boleh makan? Fi aniyatihim, dengan bejana-bejana mereka, ya, pada bejana-bejana mereka. Qal, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, la ta'kulu fiha, la nahiyah, jangan, ya, jangan ta'kulu, kalian makan, fiha, pada bejana-bejana mereka, dengan bejana-bejana mereka, illa, kecuali an la tajidu ghairaha, an la tajidu, jika kalian tidak menemukan, an la tajidu, jika kalian tidak menemukan, la nafiyah, tidak, tajidu, menemukan, ya, jika kalian tidak menemukan, ghairaha, bejana-bejana lainnya, fagsiluha, maka, ya, iksiluha, cucilah terlebih dahulu bejana-bejana mereka itu, wakulu minha, dan kulu, makanlah kalian, fiha, wakulu fiha, dan makanlah fiha, pada bejana-bejana itu, setelah dicuci. Nah, faksiluha, maka cucilah terlebih dahulu, wakulu fiha, dan makanlah padanya. Muttafaq alaih. Penjelasan riwayat hadis ini disepakati sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, diistilahkan muttafaq alaih, dari sahabat Abu Tha'labah Al-Husani. Abu Tha'labah kunyah, Abu Tha'labah kunyah, Al-Husani nisbah. Abu Tha'labah namanya diperselisihkan. Yang masyhur namanya adalah Jurthum. Yang masyhur Abu Tha'labah namanya Jurthum. Ada juga yang mengatakan namanya Jurhum. Ada yang mengatakan namanya Jurhum. Tetapi yang masyhur Jurthum. Baik. Al-Khushani nisbah, yaitu nisbah kepada Bani Khushain. Al-Khushani nisbah kepada Bani Khushain. Ya. Bani Khushain salah satu kabilah Arab yang tinggal di negeri Syam. Yang dimaksud oleh Abu Tha'labah dengan negeri ahli kitab adalah negeri Syam. Yang dimaksud Abu Tha'labah Al-Khushani dengan negeri ahli kitab, inna bi ardi kaumin ahli kitab, kami berada di negeri kaum dari kalangan ahli kitab, maksudnya dalam negeri Syam. Ya, Syam itu Palestina, Suriah, ya, Lebanon, dan ya, lainnya ada di sana, Syam. Nah, adalah sebagian dari suku-suku Arab, kabilah-kabilah Arab, ya, ada yang bermukim di negeri Syam. Ada yang bermukim di negeri Syam, dan sebagian dari mereka ada yang murtad. Ada sebagian dari suku-suku Arab, kabilah-kabilah Arab, tinggal di Syam, dan jadi murtad di sana. Murtad, meninggalkan Islam menjadi Nasrani. Termasuk yang murtad dari kabilah-kabilah itu murtad ya menjadi Nasrani adalah Bani Khusain, kabilahnya Abu Tha'labah. Sehingga dia ya tinggal di tengah-tengah kaumnya yang beragama Nasrani ahli kitab. Maka dia pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bagaimana hukumnya? Apakah kami boleh makan pada bejana-bejana mereka? Karena mereka orang-orang kafir ahli kitab Nasrani. Ya. Jawaban Nabi alaihi salatu wassalam telah kita dengar, la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Bagaimana fikih hadisnya? Penjelasan fikih hadis, ya, kita sekarang belajar fikih hadis. Baik. Ada perbedaan di antara ulama dalam memahami hadis ini. Sebagian ulama memahami bahwa hadis Abu Tha'lab al-Khushani tertuju kepada orang-orang kafir yang dikenal memiliki kegemaran makan daging babi dan mereka menampakkan hal itu secara terang-terangan. Jadi ada pendapat bahwa hadis ini terkait dengan orang-orang kafir yang dikenal memiliki kegemaran makan daging babi dan menampakkan hal itu secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Sehingga dapat dipastikan bahwa bejana-bejana mereka bernajis karena mereka masyhur dikenal gemar makan daging babi dan mereka terang-terangan melakukan hal itu, sehingga dipastikan bahwa bejana-bejana mereka berlepotan berlumuran dengan ya daging-daging babi yang najis. Berarti bejana-bejana mereka najis terkait dengan ini. Jawaban Nabi, haram menggunakan bejana-bejana mereka selama masih ada yang lain. Karena Nabi mengatakan, la ta'kulu, jangan kalian makan fiha, pada bejana-bejana mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali jika tidak dapat selainnya. Berarti, jika masih dapat bejana-bejana yang lain, masih bisa mendapatkan bejana-bejana lain yang bersih, ya, maka tidak boleh menggunakan bejana-bejana mereka itu, haram. Adapun pada kondisi darurat, ketika tidak menemukan bejana-bejana lainnya, yang ada hanya bejana-bejana mereka, panci, periuk, ya, piring, gelas dan semisalnya, untuk masak, untuk makan, minum, ya, ya, kalau gelas sih gampang, pakai tangan juga bisa. Nah, dan seperti yang jelas itu seperti yang dipakai masak ya, pancinya, periuknya. Nah, yang jelas di sini Nabi membolehkan jika tidak dapat yang lain. Bejana di sini umum. Jika memang tidak ada bejana-bejana lain selain bejana-bejana mereka, pada saat itulah boleh dimanfaatkan. Nah, bejana-bejana mereka boleh dimanfaatkan. Ya, periuknya, pancinya, piringnya dan seterusnya boleh dengan syarat dicuci dulu. Faksiluha wa kulu fiha illa alla tajidu ghairaha, kecuali jika kalian tidak menemukan yang lainnya. Jika memang tidak ada yang lain berarti darurat. Di sini boleh dengan syarat faksiluha, cuci dulu, wa kulu fiha, dan makanlah padanya. Nah, makna ini, pendapat ini yang dipilih oleh An-Nawawi dan Al-Albani. Nah, pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi dan Al-Albani. Dasar pendapat ini, yang menjadi dasar dalil pendapat ini, memaknai hadis dengan makna itu adalah riwayat lain dari hadis Abi Tha'lab Al-Khushani yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Riwayat lain dari hadis ini, hadis Abi Tha'lab Al-Khushani, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Pada lafaz itu, pada riwayat itu, ada tambahan ya. Inna ardona ardu ahli kitab. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna ardona ardu ahli kitab. Sesungguhnya negeri kami negeri ahli kitab. Ada tambahan. Wa innahum ya'kuluna lahmal khinzir wa yashrabuna al-khamra. Ya, wa innahum ya'kuluna lahmal khinzir, dan sesungguhnya mereka ya'kulun, makan lahmal khinzir. Ya. Biasa makan lahmal khinzir, daging babi. Wa yashrabuna al-khamra, biasa minum khamr. Fa kaifa asna'u bi aniyatihim wa qudurihim? Fa kaifa asna'u bi aniyatihim wa qudurihim? Maka kaif, bagaimana asna'u, yang kulakukan, bi aniyatihim, terhadap bejana-bejana mereka, wa qudurihim, dan panci-panci mereka, perik-perik mereka. Jawaban Nabi seperti yang sudah kita dengar, ya. Nah, yang maknanya, jika kalian tidak mendapatkan selainnya, cucilah, ya, dan masaklah dengan bejana-bejana itu, dan minumlah dengannya. Nah, jadi riwayat ini memperjelas makna riwayat muttafaq alaih, bahwa itu terkait kaum yang ada di sekeliling Abu Tha'lab al-Khushani adalah kaum yang gemar makan daging babi dan minum khamr, sehingga dipastikan bejana-bejana mereka kotor, berlumuran dengan najis. Nah, jadi ini yang dipilih oleh Nawawi dan Al-Albani. Juga pendapat ini yang didukung oleh Al-Uthaymin dalam Asy-Syarhul Mumti', dan ini yang dianggap oleh Ibn Uthaymin sesuai dengan kaidah syariat. Kesimpulannya, jika dipastikan bahwa bejana mereka bernajis karena makanan dan minuman najis yang mereka konsumsi, tidak boleh menggunakannya selama masih ada yang lain. Kecuali tidak ada selainnya, boleh digunakan dengan syarat dicuci terlebih dahulu. Nah, adapun jika tidak dipastikan bernajis, jadi hukum tadi hadis untuk yang dipastikan bernajis. Bagaimana kita memastikan bernajis? Karena mereka dikenal gemar makan dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bernajis. Itu kegemaran mereka, dan mereka terang-terangan. Sehingga dengan itu kita pastikan berarti bejana-bejana mereka bernajis. Jika kita tidak bisa memastikan, maka kembali ke hukum asal, bahwa pada asalnya bejana-bejana mereka suci. Ya. Bejana-bejana mereka suci sebagaimana madhab jumhur ulama. Ya. Karena yang benar, yang rajih, tubuh orang kafir, baik itu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, atau dia musyrik, ataupun dia murtad, tubuhnya suci, bukan najis. Dan ini telah lewat pembahasannya. Tubuhnya, jasadnya, ketika masih hidup, bahkan setelah jadi mayat pun tetap suci. Ya, karena yang najis adalah hatinya, kalbunya, ya, keyakinannya, kekufuran, kesyirikan yang ada di kalbunya itu yang najis. Adapun jasadnya tidak. Dengan demikian, persentuhan tubuh-tubuh mereka, tangan-tangan mereka, mulut-mulut mereka, ya, dengan bejana-bejana itu tidak berakibat membuat bejana-bejana mereka jadi najis. Disentuh, dipegang, ya, makan, minum dari bejana-bejana itu tidak menjadikan bejana-bejana itu najis, karena tubuh mereka tidak najis. Nah, mereka suci jasadnya. Baik. Dengan demikian, kembali ke hukum asal ini. Jika tidak bisa dipastikan kenajisannya, pada asalnya suci, maka boleh langsung digunakan, ya, tanpa mencucinya. Nah, di antara dalil-dalil pendukung, ya, dalil-dalil pendukung yang menunjukkan bolehnya penggunaan bejana-bejana orang kafir yang tidak dipastikan kenajisannya, boleh digunakan langsung tanpa dicuci. Pertama, hukum asal segala sesuatu adalah suci dan halal. Hukum asal segala sesuatu adalah suci dan halal sampai datang dalil yang menunjukkan kenajisannya dan keharamannya. Dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisan dan keharamannya. Berarti berjalan di atas hukum asal. Yang kedua, dalil kedua, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita sembelihan ahli kitab. Allah menghalalkan kepada kita sembelihan ahli kitab. Dan terkadang mereka memberikannya kepada kita dalam keadaan telah dimasak instan, siap santap, siap makan, sudah dimasak oleh mereka dengan bejana-bejana mereka. Sudah dimasak dengan bejana-bejana mereka, kemudian diberikan, dihadiahkan kepada kita. Ya. Sementara penghalalan sembelian ahli kitab menunjukkan umum, baik diberikan dalam keadaan masih mentah maupun sudah dimasak. Ketika sudah dimasak tentunya menggunakan bejana-bejana mereka. Yang ketiga, hadis Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i. Kata Jabir, "Kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kunna nagzu adalah kami pernah berperang ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad. Fanusibu min aniyatil musyrikin. Kemudian kami nusib, ya, merampas min aniyatil musyrikin, dari bejana-bejana kaum musyrikin. Ya, jadi ghanimah, rampasan-rampasan perang, ya, bejana-bejana mereka. Nah, wa asqiyatihim, dan wadah-wadah air mereka, bejana-bejana mereka dan wadah-wadah air mereka. Fanastamti'u biha. Kemudian nastamti'u biha, kami memanfaatkannya untuk makan dan minum bejana-bejana mereka itu, wadah-wadah mereka itu. Fala ya'ibu dhalika alaihim. Maka Nabi alaihi salatu wassalam la ya'ibu, tidak mencela dzalik, hal itu, alaihim, atas mereka. Nabi tidak mencela mereka, berarti hal itu disetujui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini ya tidak ada penjelasan bahwa mereka mencucinya terlebih dahulu, langsung dipakai saja, dan Nabi tidak menyalahkan, tidak mencela. Dalil yang keempat yaitu hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, yaitu hadis berikutnya akan kita baca nanti, ya, pada pertemuan yang akan datang. Nah, bahwa Nabi SAW dan para sahabat memanfaatkan air dari bejana, dalam hal ini, ya, dari kantong air, dari kantong air milik seorang wanita musyrik. Nah, berdasarkan dalil-dalil tersebut, boleh dimanfaatkan langsung tanpa dimakruhkan, ya, meskipun tanpa dicuci terlebih dahulu. Jadi boleh langsung dimanfaatkan tanpa dicuci terlebih dahulu, dan tidak ada kemakruhan di situ, tidak dimakruhkan. Ingat, ini selama tidak dipastikan kenajisannya, berjalan di atas hukum asal sebagaimana telah dijelaskan. Nah, hukum ini untuk bejana yang tidak dipastikan, tidak bisa dipastikan kenajisannya, berjalan di atas hukum asal berdasarkan dalil-dalil tersebut, langsung dimanfaatkan tanpa dicuci terlebih dahulu, dan hal itu tidak dimakruhkan. Ini salah satu riwayat dari Ahmad yang menjadi madhab bagi fuqaha Hanabilah. Salah satu riwayat dari Ahmad yang menjadi madhab bagi fuqaha Hanabilah, yang dirajihkan oleh Al-Uthaymin dalam Syarh Al-Munti, dan dipilih oleh Al-Albani. Nah, pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad yang menjadi madhab pegangan madhab bagi fuqaha Hanabila, jadi madhab Hanbali. Dan ini yang dirujukkan oleh Al-Utsaimin dalam Syarhul Muntir, dipilih oleh Al-Albani. Ini yang terbaik dalam masalah ini insyaAllah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.